Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awidatain wa min ayatil Qur'an wa ma salainahu wa ma astaghfarnahu wa ma hadalnahu wa ma sambahnahu hadiyata wa silah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa dhurriyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amirin wa ila jami' ahlil kubur minal muslimin al-muslimat wa ila jami'in man dukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'farhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'farhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum wafarallahu lahum jami'a dhunubihim taqabbalallahu lahum jami'a amalihim waqadallahu lahum jami'a hawa'ijihim wafarallahu lahum jami'a dhunubihim وَتَقَبَّلَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ وَقَضَى اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ حَوَائِجِهِمْ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ ذُنُوبِهِمْ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ وَقَضَى اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ حَوَائِجِهِمْ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُبُورَهُمْ اللهم واسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم على نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب تلميذاتنا ونوب جميع أزواجنا ونوب أولادنا ونوب ذرياتنا ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات ومؤمنين ومؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وادخلنا الجنة مع الأبد يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل جهلي وأهل الضير وأهل الطغيان اللهم اجعلنا وإياهم من العالمين ومن العاملين ومن الصابرين ومن المتقين ومن الشاكرين ومن التائبين ومن العابدين ومن المحسنين ومن المخلصين ومن المحبين إليك يا الله والمحبين إلى الرسول وجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وجعلنا وإياهم من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا منورا وعقلا ذكيا وبدنا شفيقا وأخلاقا كريما وعملا صالحا مقبولا وطوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا الله إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله محشي الحال من أدم ثم صلاة على محتى في القدم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد أشرف أرى أجمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المرو في جميعه محمد صاحب بحسن وكرم محمد تجرس لله خطيبة محمد صديق أخوان والكلم محمد ثابت ليس في حافظه محمد طيب الأحلى سوى الشيام من سوى سالم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمد رويات بالنور دينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالأدل ذو شرف محمد مأذن والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير الرسل لله محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حق أنا دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة دنيا درجتها محمد كاشف ثم سوى الظلم محمد سيد طاب محبت مناقبه محمد صغره رحمة نبيل أمين محمد صفوة باري وخيرته محمد طاهر من سائر الطعام إيمان أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم محمد دقيق للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يندم محمد طبكي دنيا ببعثتي محمد جاء بالآية والحكم محمد يوم بعث إن تشافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله خاتم للرسل كلهم مولى يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عالمنا هو لمقتحم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع شيئا كرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته. آمين يا رب العالمين. Ini munajat yang terakhir, munajat yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man ihtajaba fi suradi qati'izihi an antudrikahul absar. Ya man tajalla bi kamali bahaihi fatahaqqaqat azmatahul asrar kaifa tahwa wa anta dhahir am kaifa taghibu wa anta raqib al hadir. Ya man hu zat ihtajaba kang kaling-kalingan sapa man ai intana'a tegese kacegah sapa man fi surong biqati izihi ing dalem pagere omah mutane keagungane man kaling-kalingan utawa nyegah an antudrikahu saking yen to bisa ningali ing man apa al absaru pira-pira peningal ai fi izihi tegese ing dalem keagungane man keagungan asyabihi kang den serupa agem disuro dikoti kelawan pira-pira omah-omahan muto. Jam'u suro dikin ya suratikot iku jam'u Suratikin jama'i lapat suratik bimaknal khimati klawan arti khemah omah mutok alati kang tun sopu kang dijenengaken dijenengaken ku dipasang apa khemah ala sohnid dari ingatasi empere omah basura dikotu moko utawi sura dikot iku alkhiyamu piro-piro khemah bahwa utawi sura dikot wa izihi iku min idofatil musabahi setengah saking idofai kang diserupani sing diserupane niku kemah dimudhofna lil musabahi maring perkara kang diserupakaken musabahi musabbihi iku salah harokat maring kang diserupakaken sing diserupakno iku izihi bagama annal khimata mongko kaya setuhune khemah iku tamna nyegah apa khemah menduk yatima saking ningali barang badaha kang tetep ing dalam sawuse khemah kadzalika khaliq kaya mengkono khemah izullah utawi keagungane Allah hai kuwatuhu degesi kekuatane Allah al-azimatu kang agung iku yamna'u nyegah apa izullah andu yati saking ningali Allah ningali bil absori pan piro-piro meripat suma in urida monggo kari-kari lamun den karepaken apa ru'yatul ihatati ningali sarana ngelimputi baya mongko utawi ru'yatul ihatah iku mumtani'atun kacegah tegese muhal fit dunya ing dalam dunya wal akhirah wa in urida lamun dikarepaken apa ru'yah mutlakun hale mutlak bahya mongko utawi ru'yah iku mumtani atun kacegah fit dunya ing dalam dunya waqiatun turtumibo fil akhirati ing dalam akhirat lil mukminin kedue wong mukmin kabeh faizuhu mongko utawi keagungane Allah taala iku iktandona terapi apa izuhu hajbama ingaling-alingi barang siwahu kang sakliyane Allah ngaling-alingi anruyati saking ningali Allah bainal aziz kong setune aziz iku maknahu tawi artine aziz iku almani'u dat kang banget nyegahe alabi kang layu sawu kang ora bisa ditekani sapa ilahi ladi yukondu diucapaken apa hisnun aziz hisnun benteng azizun kang kuat iza ta'abara tatkalane iwuh angel apal wusulu tumeka ilahi maring hisnun wakila lan didawaken apa al azizu tawi aziz iku alladhi perkara layur tako kang ora kena diunggahi apa ilahi ladhi Bakila lan didawaken al aziz utawi aziz. Iku lan dzat dolat kang kesasar. Apa al ukulu piro-piro akal fi adomati ing dalem kaagungane lati. Wahar lan bingung apa al albabu piro-piro akal. An idroki naktihi saking ngawarwi sipate lati. Wakalat lan apes lan ketul apa al sunu piro prolesan an istifa'i matrihi saking nyampurnakaken ngalem ing lati. Yaman duhdat tajala kang ngetingal sopoman ngetingal ala kulubil arifin ing atasi piro-piro atine wong kang podo makrifat bikamali bahai'i lawan sampurnane kemegahane man. Hai bimahasini sifatihi tegese lawan piro-piro baguse sifate Allah. Hai bisifati jalalihi tesik lawan sifat keagungane Allah. Wajamalihi lan sifat keindahane Allah. Fatahakakut mengkonyataaken azamatahu ing kaagungane Allah. Ai kaunahu tegese anane Allah iku aziman zat kang agung. Azaman kelawan agung la nihayata kang ora ana katok iku mujud. Lau kedue idom. Apala seluruh piro-piro sir ai bawatinul kulub tegese piro-piro telenge piro-piro ati. Kaifa kados pundi tahfa samar panjenengan wantahalu tepengan ikwal dohiru dat ingkang bertelo bidatika kelawan dat panjenengan. Ai fi jami'il asya ing dalem sekabehane pira-pira perkara. Kama yakuluhu kaya oleh dawuh. Kaya barang yakulu kang dawuhaken ing masa pahlu syuhud wong kang ahli nyawang Allah. Ai au bizuri af'alihi utawa kelawan pertelane piro-piro pendamelan panjenengan af'alika wa tasarufatika lan pinten-pinten tasaruf panjenengan bil alami ing dalem alam kama yakuluhu kaya barang yakulu kang dawaken ing masa pawiruhum liyane ahli syuhud. Am kaifa utawa kados pundi taribu samar panjenengan. Wa anta raqibu kalu utawi panjenengan iku raqibu zat kang nginjen-nginjen. Ai al muraqibu tegese zat kang ngawasi. Ngawasi lana dateng kita fi harokatina ing dalem pinten-pinten ubah kita wasakanatina lan pinten-pinten meneng kita alhadiru tungkang hadir alladzi kang laisaken ora ana sapa ladzi iku biwa ibin kelawan samar sama tegese absen ora hadir wata lanekaken sapa mungsane biklawan lafat al hadir dianna ukustune kelakuan iku laya zamu ora tetep min al muraqabati saking muraqabah ngawasi opol huduru hadir. Irkot tasulu terkadang bisa hasil opari khatapin lumlin putih biaf alwairi klan penggabiane wong liya. Bahwa lihilan piro protingkai wair bilmukata bati lawan kirim surat balmuro salatilan utusan bahada utawi iki iku akhiruma akhire barang taya sarokan dadi gampang opo rokmuhu nulis ingma ala hadal kitab ingatasi ki kitab al-mubaraki kang diparingi berkah ala wajin ingatasi dalan ingatasi cara latifin kang alus ja'alahu mugo-mugo dadi agen hu ing syarah sapa logos Allah kholisan ingkang murni liwajihi kono dati Allah al-karimi kang mulya bimanihi kawan anugrahi Allah bakaromihi lan kelumanane Allah. Amin. Mugo-mugo nembadani panjenengan. Tama sampuno opo dari kasarku mengkono-mengkono syarah sampuno yaumasati ing dalam dino sabtu al-mubaroki kang den berkai lisalasa asota kedue tanggal telulas lailatan malam apane bengine malam tanggal telulas kolat kang wis liwat opo salasa asrota min syahri sawal saking bulan sawal min suri sanati arba'in saking piro-piro wulan wulan papat badal mi'aten sa'use rongatus wal afilan sewu minah hijrati saking hijrah an-nabawiyati kang bangsa nabi ala sahibi iku ing atase kang duweni hijrah yani Muhammad adzalu sholati utawi leh utamane rahmat wassalamilan salam ala yadi afkari libat ing atase tangane luweh fakire piro-piro kawula ilallahi maring Allah Abdillah rupane Abdillah Asy-Syarqawi Al-Khalwati kang bangsa Khalwati. Wassalamualaikum kuparing rahmat sapa Allah Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammadin Nabi Muhammad wala alihi lan ing atase kawula wargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi wasallama lan muga-muga paring salam sapa Allah. Artinya si penulis Abdullah Asy-Syarqawi nulisi sarah ikam niki khatame tanggal 13 dino Sabtu bulane Sawal dinane Sawal malam Sabtu tahun 1204 Hijrah. Penulisnya Asy' Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan yang telah berdinding di balik pagar kemuliaannya. Sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan keindahannya, sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Tuhan, bagaimana Engkau akan tersembunyi, padahal Engkaulah yang sangat zahir, yang sangat terang. Dan bagaimana Engkau akan gaib, padahal Engkaulah pengawas yang tetap hadir. Semoga Allah memberi taufik, dan kepadanya lah aku berharap bantuan dan pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Para Bapak, ini ada beberapa istilah riyin yang perlu kula terangaken. Nomor siji, absar. Absar iku mata kepala. Absar niku mata kepala, meripat. Kalau basirah, basirah jama'i al-basair, niku jenenge mata batin. Mata batin. Bapak-bapak, mata batin niku manggone tengjurune jantung. Manggone tengjurune jantung. Tapi alame alam malakut. Alame malam malakut. Alam mboten nyata. Ini alam sing lahir jenenge alam nyata. Niku alam syahadah. Fisika niku alam-alam yang nyata, metafisika alam yang tidak nyata. Alam yang tidak nyata niku alam yang tidak bisa dibuktikan dengan salah satu panca indera. Dibuktikan dengan mata kepala tidak bisa. Dibuktikan dengan pendengaran tidak bisa. Dibuktikan dengan ciuman hidung pun tidak bisa. Dibuktikan dengan alat peraba pun tidak bisa. Dibuktikan dengan alat mikroskop pun tidak bisa. Niku jenenge metafisika. Alam gaib sing disebut alam malakut. Nek upamane manusia niku dibedah dadane, dijipuk jantunge. Jantunge niku jenenge fisika. Alami alam nyata. Kene didelok meripat, kene dirungokno kuping, kene diambu nganggo irung, bisa diraba dengan tangan. kalau dibuktikan secara saksama. Jantung itu adalah merupakan segumpal daging yang terdiri dari urat-urat yang halus. Urat-urat yang halus ini punya pori-pori, lubang-lubang yang sangat kecil. Nah, tapi niku jenenge lahir, alame alam nyata, syahadah. Tapi sing jenenge basoir niku alame gaib, nang jero. Ini ada beberapa ulama mengatakan pendapatnya beda, tapi intinya sama. Ya, pendapatnya Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Hasani di dalam kitabnya Iqodul Imam. Nafas, nafas itu jiwa. Jiwa, orang menyebut jiwa nafas. Jiwa ini kalau terkadang lupa ingat Allah, terkadang ingat Allah, istilahnya terkadang hadir bersama Allah, terkadang tidak hadir bersama Allah, tapi mengerti tentang Allah. Ini disebut kolbu. Disebut kolbu. Wane ngarane api. Ojo ngantuk. Mikir kok malah ngantuk. Kapane jiwa ini masuk di dalam hadrotil arwah. Hadrotil arwah. Masuk. Kemudian sehingga jiwa ini bisa melihat Allah. Jiwa ini bisa melihat Allah. Maka jiwa itu disebut basiratur ruh. Jangan tuh. Disebut basiratur ruh. Kalau jiwa ini sampai mampu al-munajjat ma'allah, jiwa ini mampu berdialog dengan Allah, maka jiwa ini disebut siri. Disebut siri. Wau sing didawakan teng buri wau, asror asror wau. Di teng jurune jantung niku di alam malakut ada disebut basiratul qalbi, ada basiratul ruh, ada basiratul sirri. Nomor kali pendapat sing ditulis di kitab Nazhatul Majalis. Di dalam jantung ini ada tiga basiroh. Ada tiga mata batin. Kalau mata batin ini tugasnya untuk makrifat Allah, untuk mengetahui Allah, maka mata batin itu disebut basiratul qalbi. Ini pendapat lain loh Pak. Kalau mata batin itu untuk mencintai Allah, tidak hanya sekedar untuk memandang Allah, tidak sekedar mengerti tentang Allah, tapi untuk mencintai Allah. maka mata batin disebut basyiratur ruh. Kalau mata batin ini tugasnya untuk memandang Allah, baik itu baru mampu memandang ataupun sudah mampu berdialog, itu namanya basyiratus sirri. Namanya basyiratus sirri. Ini kudu dingerteni yang pertama. Lurus surah dikot. Surah dikot niku para bapak cara panjenengan duwene emper. Emper jenengku dipasangi muto. Muto. Dipasangi muto. Emper sampean dipasangi muto. Terus omah ditutup sampan teng jerone omah. Terus ana wong ning jabane mutho. Niku saged ningali sampean mboten? Nun. Niki gambar lho, Pak. Allah sudi padakan ro ngono. Iki jenenge gambaran, nggih. Filsafat untuk memahami. Bukannya Allah seperti itu, ndak. Jadi surah dikot umah kemah yang dipasang di emper. Sehingga umah mutoku merupakan pagar untuk menghalangi orang yang di luar memandang yang di dalam. Merupakan pagar. Sehingga wong-wong sing nang njaba iku ga iso ndelok jero. Nggih, iki gambaran, gambaran. Terus izzullah. Izzullah itu keagungan Allah. Keagungan Allah ini menghalangi semua mata makhluk untuk memandang Allah. Baru bapak, aja disangka nek malaikat iku mata kepalanya bisa melihat Allah. Aja disangka. Aja nyono malaikat Jibril, Mikail, Izrail iku iso nyawang Allah. Aja. Enggak bisa. Semua mata kepala makhluk tidak bisa memandang zat Allah. Kenapa? Karena terpagar dengan surah di kota izihi. Tertutup dengan izullah. Tertutup dengan kebesaran Allah. Allah iku jenenge aziz. Zat yang aziz. Zat yang aziz niku. Para bapak. Zat yang mempunyai benteng yang kokoh. Bentengnya apa? Bentengnya yo izah niku. Sehingga Allah tidak bisa ditembus dengan mata kepala siapapun. Tidak bisa. Kalau bapak, aziz itu adalah zat di mana Allah itu tidak bisa didaki oleh siapapun. Ora kena diunggahi sapa wae. Iku artinya aziz. Walaupun malaikat apa maneh bangsane jin setan tambah nemen gak iso. Aziz itu para bapak. Hakikat aziz itu tidak bisa dimengerti oleh akal apapun. Akal sapa wae nek mikiri izzatullah enggak sampai, mesti tersesat. Akal jadi bingung untuk berpikir. akan jadi bingung untuk mengerti sifatnya Allah yang namanya Aziz. Lesan tidak mampu memuji Allah secara sempurna dengan lesan. Sampai kanjeng Nabi piyambak niku dawuh nggih. Dawe lesan kula mboten saged muji zat panjenengan yang sempurna seperti engkau memuji dirimu sendiri. Nggih. Niki para bapak jenenge Aziz. Aziz itu adalah maha menang yang tidak terkalahkan apapun. Niku jenenge Aziz. Tidak terkalahkan dengan apapun. Tidak terkalahkan dengan semua persoalannya. Si cewek menungso itu terkalahkan dengan persoalannya. Mau para bapak. Beripat kulo ngiyer-ngiyer. Ini jenis persoalan. Kulo mboten saged ngatasi. Bu jenis terkalahkan dengan persoalannya. Allah itu persoalan ngeramut semene katae kabeh makhluk. Allah tidak terkalahkan, mampu. Iku jeneng Aziz. Persoalan opo? Maringi panganan, maring kehidupan, maring kelestarian. Makhluk yang besar-besar sampai yang sedang, sampai yang kecil, sampai tengu-tengu ning kelek sampean. Duwe tengu mboten? Serupane abang. Anggi sampean iku ya ana ususe, ana jantunge barang, ana ginjele barang niku. Allah tidak kesulitan. Pun tidak terkalahkan dengan apapun iku jenenge Anggis. Kulo bapak, kulo sampean nek wis wetenge luwe terkalahkan dengan perkara luwe nih, bingung golek panganan. Nggih. Bapakne wis ngelak terkalahkan dengan ngelaknya, bingung golek umben-umben. Wis bojone meteng arepe babaran gak duwe dhuwit, bingung le biayai bojone. Bojone terkalahkan dengan persoalannya. Sing paling gampang pak, nek sampean kebelet ngising peten ayo, mampu ngempet. Kebelet nguyuh, mampu ngempet. Kebelet ngentut, mampu ngempet. Ku jeneng manusia terkalahkan dengan persoalannya. Allah tidak, tidak terkalahkan dengan semua persoalannya. Ini ku jenenge Aziz. Allah dekat tidak tersentuh oleh siapa saja. Allah dekat tanpa jarak. Tidak bisa terlihat dengan mata kepala. Itu Aziz. Para bapak. Dan ini Musonef Ibn Athaillah Sakandari. Dengan ini dawuh. Wahai Gusti. Dengan mereka mboten saged disawang kali meripat Gusti. Kranten apa? Kranten enten pagar omah kemah kebesaran panjenengan. Degese kebesaran Allah, keagungan Allah sing dipadakno kaya omah kemah. Sehingga Allah itu tidak bisa dilihat. Bro bapak, pada waktu di dunia Nabiullah Musa alaihissalam ketika munajat ambek Gusti Allah di Gunung Turu Saina. Nabi Musa merasa nikmat berdialog dengan Allah. Didawi Allah tanpa perantara. Karena mendengar dawi Allahku dengan seluruh tubuh. Tidak hanya dengan telinga. Karena dawai Allah itu bila harfin wala sautin. Orang no hurufe ga no suarane. Mulane bisa didengar seluruh tubuh. bagian-bagian tubuh semua mendengar. Kalau bapak adik sing dawuh Gusti Allah kekasih sejati nikmat. Nah, para bapak, akhirnya Nabi Musa itu saking nikmatnya mendengaran dawuh Allah, Nabi Musa ku nyuwun, "Ya Allah Gusti, lah mbok ngetok kekane kula saged ningali." Dijawab Allah, "Lantarone ora bakal siliramu ndelok aku. Ora bakal ndelok aku niku artinya ketika masih hidup. Mboten mungkin teng akhirat mboten." Dasane iki kados pundi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mikrot nggih. Niku katanya bertemu dengan Allah. Sehingga kanjeng Nabi didawi sholat 50 waktu. Akhirnya disudo tinggal 5 waktu. Iku melihat Allah. Para bapak, niki ada dua versi. Versi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ketika Nabi mikrot, ini Nabi memandang Allah. Memandang Allah. Ada versi yang lain, justru tambah Siti Aisyah sendiri tidak mengakui itu. Karena Siti Aisyah takon nalika mikrot napa kanjeng Nabi memandang Allah, ora aku memandang sinar. Jadi zat Allah tertutup kuat dengan sinar sehingga Nabi tidak memandangnya. Niki para bapak dikala masih hidup. Ini dua versi. Nek pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan khusus Nabi memandang Allah. Memandangnya bagaimana? Memandang itu hanya an-nadrah al-mutlaqah. Ar-ru'yah al-mutlaqah. Bukan ar-ru'yah al-muhithah. Apa ibu pak? An-nadrah al-mutlaqah iku tegese ya wis pokoke nyawang. Ora kena ditakoni awakmu nyawang Allah ku jarai pirang kilan. Ora kena ditakoni ngono. Awakmu nyawang Allah ku ning ngarepmu apa ning sisihmu apa kananmu apa kirimu ora kena ditakoni. Awakmu nyawang Allah ku dhuwure Allah sepira. Ora kena ditakoni. Nek ku nyawang Allah, Allah ku po kuning, po ijo. Ora kena ditakokno. Wis pokoke nyawang ngono wae. Nggih. Mboten saged ru'yah sing muhithah. Baik iku ning donya walaupun ning akhirat besok ora iso. Nggih. Gusti Allah dawuh, nggih. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Wajahe wong mukmin besok iku mencorong-mencorong. Wajahe wong mukmin wong sing iman temenan lho. Ku besok ku mencorong-mencorong wajahe. Ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhan mereka. Memandang. Iki Quran mengakui bahwa wajah orang mukmin mencorong akan memandang Allah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamar lailatal badri." Satarauna, engkau akan melihat Allah di hari kiamat, "Kama tarauna hadzal qamar lailatal badri." seperti hanya kamu melihat bulan di malam purnama. Mulu bapak, iku sing dipadakno kaya bulan purnama ku dudu Allah. Dudu Allah, aja salah paham. Oh ning ngono bisa loku bunder kaya bulan tanggal 15. Dudu sing dipadakno dudu bundere. Sing dipadakne ku jelas kaya jelase nyawang bu bulan. Esokku satarauna bakal ningali sira kabeh wong mukmin nang Gusti Allah kaya dene nyawang rembulan bulan purnama jelasnya. Nyawang bulan purnama itu yo satu sama lain manusia enggak sama. Ono sing jelas nemen. Ono sing jelas tapi rodok ono ketutupan awan. Ono sing jelas tapi semu remeng-remeng. Iku tergantung imane biyen ning bumi. Nek imane biyen ning bumi sampai temenan, apa maneh sampai imane bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Besok nyawang Allah ku yo jelas. Tapi ini juga tidak memandang yang muhitoh. Bukan mandang yang muhitoh. Yang muhito aku memandang yang bisa ditanya jarakmu berapa. Itu jenis muhito. Kamu mandang Allah ku di depanmu apa di atasmu apa di bawahmu. Iku jenenge mandang muhito. Enggak bisa. Sekalipun besok di akhirat tidak bisa memandang yang muhito. Enggak bisa. Ya guru memandang nawai. Mung jelas dan tidaknya tergantung imannya ketika masih di dunia. Nah, kalau bapak, neng dunia mboten saged Nabi Musa didawi langsung, tapi nyawang Allah mboten saged, kabeh mboten sing saged. Kalau bapak, tanya Nabi Muhammad piyambak ketika mikrot ada dua versi. Bapak ibu lan para bapak, niki krono apa? Krono tertabir, terhalang dengan sifat aizi, sifat kebesaran Allah, sifat keagungan Allah. Nah, panjang sejati ini Allah ku gak ono jirime, ora ono jisime. Kalau orang nak ciri, me orang nak jisi, me Allah tidak bertempat. Allah orang kena ditakok no koyo opo. Lam yuta kayaf, Allah tidak bisa ditanyakan seperti apa. Mulane neng dunia iki, kulo sampai orang oleh mikir-mikir dati Allah. Dikongkon mikir makhluk Gusti Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Aja mikir dzati Allah. Pikir gaweane tok. Gaweane Allah tok mbok pikir iku wis gak gatuk nggih. Aka sampean gak gatuk nggih. Banyu kok iso bening ku piye? Banyu ku nggih. Bumi dibur kok iso metu banyune iku piye? Ana banyu kok metune kok dhuwur gunung iku piye? Iki men mboten gaduk, Pak. Nggih mboten. Apa maneh wis tekan badai teko, angin puting beliung teko. Niku men mboten gaduk. Kongkon mikir sing paling cedek ku awake dhewe, pikiren mripatku kok iso ndelok kono apane. Kupingku kok iso krungu kok ono apane. Ora Bapak, ono apane? Ya. Ingin tak terangno. Pakuku kapan ngadek kok golek musuh ku apa? Petengku nek luwe kok golek sego ku apa? Iki mikir iku wis gak iso. Mikir iki kena perambut kena dijabut dincepno meneh kok gak iso dukun. Lah nek pari ku bar di Daud nggih dincepno kok gampang tukul nek rambut kok ora. Ayo dokter manapun para bapak nggih. Nek saged jabut no rambut tandur ning pipi sik iso dawa. Iso tukul ora gak iso. Ini kalau sudah bisa mengetahui apa yang ada pada dirinya, munggah apa yang ada di ufuk, di perjajaran langit. Kalau kamu mengerti makhluk Allah itu, maka akan mengerti kebesaran Allah. Setan ku dek-udek, sing hati-hati. Setan ku dek-udek. Nalikane mikiri bab banyu. Iku njuru kentek ana khotir. Khotir iku kentek. Sampe nek ngarane bisikan. Ada bisikan. Nek sampe nangen-nangen lho berpikir. Ada bisikan. Banyuku sing gawe sapa? Allah. Ana bisikan maneh, banyuku saka ngendi? Bumi. Bumi sing gawe sapa? Allah. Sampeyan jawab dhewe bisikan sampeyan. Oh Bapak, putus munggah maneh. Nggih. Dalam langit sing gawe sapa? Allah. Bulan sing gawe sapa? Allah. Matahari sing gawe sapa? Allah. Bintang-bintang sing gawe sapa? Allah. Ora ndodro sing gawe Allah sapa ora ngono. Nah, wis tekan kono dan stop, ngoten Pak. Stop bisikan menasyai syaitan. Aja diterusno. Begitu pula mikir-mikir dzati Allah, ngoten Pak. Niku sanes bagiane pikiran. Iku bagiane mata hati. Ora iso dipikir mboten saged. Nah, para Bapak niki tentang Allah. Setan biasanya nggih ngoten iku bisikan-bisikan. Maksudnya adalah tadi menjerumuskan kita ke arah kemusyrikan. Mulane enten para Bapak pun kula tulis tengene mengenal 73 gulungan buku. Teng mriku ada mengatakan Allah itu dari cahaya. Kira-kira gedine Allah setengah meter. Dhuwure Allah 2 meter. Itu berupa cahaya. Ngono. Ndak padha predator. Nggih. Niku mboten bener kabeh. Nggih. Laisa kamitslihi syai'un. Allah ku gak ada sing madani, apapun gak ada sing madani. Orang ada sing madani dhati, orang sing madani sifati, orang ada sing madani penggawiani, gak ada. Ini nanti ku sitak no jenengan, ada wong ajak debatan kali kula, artine akbar ku apa. Jenenge di artine akbar ku gudi. Allah Akbar. Kalau ningali Allah ku gudi saking pong untuk kurang ajar. Allah kaya kingkong. Niku para bapak niku pun diselewengaken kalih setan. Diselewengaken. Mane konjengan mboten kenek mikir-mikir tentang dati Allah, mikir makhluk Gusti Allah. Nanti akan kenal dengan Allah. Kulo Bapak nggih. Kulo terusaken wau. Dene masalah memandang Allah. Ning akhirat ku memang bisu tu memandang. Tapi memandangnya mboten bil ihathah. Mboten nadroh yang muhithah utawa mboten ru'yah yang muhithah. Sing muhithah ku kena ditakokno. Nggih. Ditakokno ya apa? Apa Allah ku abang apa ijo? Gedene sepiro, jarak moko sepiro. Wong Allah iku dane cedhek, nggih. Ora singgulan adoh tidak pakai jarak. Nggih. Niku sifate Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, dikandano izuhu itu menutupi segala sesuatu dari pandangan. Dari memandang siapa saja selain Allah tidak bisa memandang Allah. Mboten saged. Sampai pun malaikat mboten saged. Setan mboten saged. Nggih. Duh, kok gampang estu nek malaikat Jibril teng Gusti Allah komunikasinya dekat tapi mboten berarti memandang. Loh Bapak, akal mboten nyampe, lesan gak kuat nyebut, nggih. Ngentekno ngelem Gusti Allah kebagusan Allah gak ngira, nggih. Saged ngemenuhi. Ya man tajalla bi kamali ba'ihi fatahaqqat 'azamatahu 'ala asrar. Wahai Gusti ingkang pengen ngetok nepingal. Terjemahane Asy-Syaikh Salim Bakhris menjilma. Tapi kula mboten pati cocok terjemahan menjilma. Tapi kalau terjemahannya menampakkan diri. Menampakkan sifat-sifat yang bagus. Menampakkan kebesaran Allah. Menampakkan keindahan Allah. Menampakkan. Menampakkan kudus undi. Menampakkan niku nek atine arifin. Siri-sirinya arifin itu bisa memandang. Wau kula terangaken. Jadi ana basiratul qalbi, ana basiratul ruh, ana basiratul sir. Sindane wau asrar ai bawatinul qulub jerune ati. Jadi teleng ati, hati yang paling dalam. Ku jenenge siri. Pro bapak tahakokku bisa delok. Bisa delok bahwasanya kebesaran Allah itu adalah kebesaran yang tidak ada notoke. Sing ora ana pungkasane. Ora kenek darane kebesaran Allah ukurannya sekian enggak bisa. Niku asror. Nggih. Jerone atine arifin niku ngerti. Dadi ora timo ngerti tapi ndelok. Ndelok sifat jalale Allah, ndelok sifat jamale Allah. Niki para bapak ndelok memang. Sing bisa ndelok ku sapa? Nggih. Wong-wong arifin sing termasuk ahlu syuhud. Ahlu syuhud itu adalah orang-orang yang dikehendaki Allah sampai bisa memandang Allah. Iki pomo bapak niki saged ningali sifat-sifate Allah sing jenenge tajalli sifat. Ini tajalli zat kados wau apa bisa tajalli zat? Ulama-ulama sufi niki berbeda pendapat. Jadi ada orang-orang arifin itu yang diberi kemampuan oleh Allah melihat tajalli af'alnya Allah, diberi kemampuan melihat tajalli sifatnya Allah, diberi kemampuan tajalli asma'nya Allah. Tajalli ku penampakan, iso ndeluk asmane Allah, iso ndeluk sifate Allah, iso ndeluk penggaweane Allah. Dadi lho Pak, ndeluk iku kanggone Allah sing andi suhud, wong sing diberi kemampuan memandang Allah. Nek wong sing ahli hijab kaya kula sampeyan iki, ahli hijab isih tertutup, ora bisa memandang sana, enggak bisa mata hatinya, bisanya hanya ngerti. Hanya ngerti. Ngerti sifat jalali Allah, ngerti sifat jamali Allah, ngerti sifat kudrati Allah, ngerti sifat bijaksana Allah. Itu hanya ngerti. Kapan yang ngerti? Ini pakai pelajaran. Jenenge pelajaran ilmu tahu. Ini mengerti. Nek kapare memandang ku mboten nganggo pelajaran para bapak. Nggih. Sebabe memandang seperti ini bukan dibaca dari buku. Bukan didengar dari pengajian. Bukan diterima dari informasi, tidak. Nggih. Tapi ini adalah pemberian langsung dari Allah. Iku jenenge bil wahbi. Nggih. Bil wahbi, pemberian Allah. Nah, para bapak, ini tentang memandang pada tajalli, ada tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli asma. Sekarang tajalli dat, memandang datnya Allah itu ya apa? Memandangnya Allah yang murni tanpa dibarengi sifati Allah. Zati Allah yang murni, ora dibarengi sifat rozak. Zati Allah ora dibarengi sifat kudrut. Zati Gusti Allah ora dibarengi sifat karom. Iki jenenge zat tok, ora dibarengi kalian sifat. Iki ulama-ulama sufi berpendapat enggak bisa. Enggak bisa. Hanya satu ulama sufi yang berani mengatakan bisa. Niku sing kula tingali namung Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnil Arabi. Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnil Arabi. Jondomblo ngatulisen lho. Memandang dhateng Gusti Allah yang tanpa dibarengi sifat, jadi dhat sing sirfi. Sirfi ki murni. Mung dhate Allah ora dibarengi sifate Allah. Nggih. Dhate. Nggih. Dhate tok. Sirfi iku gak iso. Yang mengatakan bisa itu namanya Syekh Muhyiddin Ibnil Arabi. Memandang dari Allah iku manusia enggak kuat kalau lama-lama. Sampai satu detik saja enggak kuat, mungkin manusia hancur. Melihatnya hanya koyok kilat. Tek. Lat menodok. Mulane memandang Allah dengan seperti ini disebut bawarik. Jadi katanya Muhyiddin Ibnu Arabi disebut bawarik. Wah, menutup. Bapak, mboten kuat. Lama-lama mboten kuat. Bapak, wis tengok dungokno ya. Aja ngomong apa-apa ning njaba. Wis sampai keliru. Aja ngomong apa-apa. Nek takon-takon monggo, iku piye to maksude? Sebut takoni gak paham pisan. Halo Bapak. Status budi ya Allah, pengen kok samar. Kok mboten jelas, samar ku mboten jelas. Wong panjenengan menika sing pengawas. Pengawas-pengawas yang langsung di samping pengen pengawas ati hadir pisan. Terus pundi kok samar? Mboten Gusti. Napa sing dadi grenjeti ati kula mesti njenengan pirsa Gusti. Mboten badhe samar malih. Sing dadi krenteke ati kula mesti pirsa pengen Gusti. Pembinganku pengawas yang hadir. Ditambah yang hadir niki para bapak. Nek trimo ngawasi gak hadir. Iki ibaratnya menungso lho. Masuk gak ndelok dhewe ya iso. Pengawas. Misalnya presiden. Niki saged ngawasi rakyate seneng Jogja. Saged ngawasi rakyate sing Gunung Merapi, nggih. Ngawasi rakyate ning lereng Gunung Kelut. Iki presiden masuk gak hadir iso. Carane ngongkon intel. Ngongkon intel. Ngongkon intel men bisa laporan Pak Presiden anu yang di Gunung Kelut begini. Neng gunung apa meneh Pak? Sing padha golek sugihan niku. Hen? Kok iku tisih kawi barang. Apalagi hadir sendiri. Apalagi hadir sendiri ya Allah. Mboten enten sing samar kangge panjenengan wong pengane niku. Pengawas dan hadir. Allah tidak pernah gaib. Anak-anak muda, aja rumangsa Allah pernah gaib. Gaib itu tidak hadir. Awakmu ning tebu-tebu mek pacarmu kok. Apa aja anggap Allah gak weruh. Allah hadir. Allah ngawasi kamu. Ya. Kamu masuk hotel itu loh, sing nyewa jam-jaman. Aja bosong kok gak weruh. Allah hadir. Apalagi perbuatan seperti itu, kerentlek ketok Allah ngerti. Apa yang menjadi kerentlek hati? Obai kulajengan, menengi kulajengan. Allah ku perso dengan jelas. Karena Allah pengawas sejati dan selalu hadir. Lane para bapak kanggo nandur niku nggih amalno napa sing diamalaken Asy-Syaikh Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku semenjak dari kecil dilatih kalih Pak Li'e dulure ibuke membaca Allahumma Allah bersama aku. Namanya bersama kan hadir. Aja disoko gak weruh. Sing nyangka gak weruh orang-orang yang tidak iman. Mane wong sing gak iman ku kendel ngerampok disangkana Allah gak pirsa. Kendel nipu disangkana Allah gak pirsa. Kendel nampa suap disangkana Allah gak pirsa. Kendel korupsi disangkana Allah ora pirsa. Iki soalnya imannya penyakitan. Walaupun sembahyang. Tapi imannya penyakitan. Nah, para bapak, Allah ku pengawas yang selalu hadir. Apa sing dadi keniatan Allah tahu. Allah selalu hadir. Ya. Bapak, Bapak, selalu hadir itu gak samar meneng, semua hadir. Ya. Upamane Allah dadi pengawas, ya. Utusan malaikat, ini pun Allah juga hadir. Keutusan malaikat, nakoni malaikat, apakah Allah gak ngerti? Ngerti. Allah kok takon, karena akan ada penyaksian. Ngata niki Pak, niki jenenge majalisu dzikri. Majalisu dzikri. Pelungguan dzikir. Ususiyah padha maca wirid. Niku jenenge majalisu dzikri. Pengajian koyok niki jenenge nggih majalisu dzikri. Nggih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir, dzikir itu ilmu. Kalau memang Anda tidak ngerti, nggih. Nek Anda tidak ngerti takono wong sing ahli ilmu. Jadi seperti ini juga bisa disebut majalisu dzikri. Utama kumpulan-kumpulan hadroh sintudurur. Kumpulan hadroh al-Banjari. Kumpulan hadroh ad-Diba. Kumpulan hadroh al-Barjanji. Niku kabeh nggih majalisu dzikri. Kono selawatan niku jenenge nggih dzikir. Jamaah tahlil niku nggih majalis dzikri. Gusti Allah kun duwe malaikat-malaikat sayyahin. Malaikat-malaikat sing plesir-plesir penggaweane khusus goleki majalis dzikri. Khusus penggaweane. Malaikat niku para bapak penggaweane khusus-khusus. Enten sing khusus nulisi amal bagus, khusus nulisi amal sing elek. Ada yang khusus menjaga keamanan kula jenengan. Enten khusus sing ngurusi tanduran, nggih. Niki malaikat itu penggaweane khusus-khusus. Ada malaikat sayyahin niki khusus goleki wong sing padha zikir-zikir. Niki para bapak ditulis teng Syekh Imam Suhrawardi. Nggih. Saka dawuhe Kanjeng Nabi riwayat Abu Hurairah. Sing di tahrid ambe Imam Bukhari. Ki bendino ben-ben malam Selasa ngaten iki, malam Jumat iki jeneng majalis dzikir. Malaikat sing plesir-plesir iku sak dunia. Ukapan wis ketemu halumu sinilah ke sini, ini yang kita cari di sini. Di mana? Di atasnya Masjid Muhibbin. Ini malaikat iki tumpuk-tumpuk para bapak nggih mengayomi. Sing weruh ya weruh, sing gak weruh ya gak weruh. Sing weruh mbok enek buka sak meneh kae. Sing gak weruh tak kira gak weruh. Nggih. Niki tumpuk-tumpuk dawuh Nabi niku. Nggih. Tumpuk-tumpuk. Nggih. Sampai tumpuk-tumpuk sayapnya malaikat sampai sundul ufuk. Sundul langit. Niku apa Gusti Allah gak hadir? Hadir. Nggih. Kenapa Allah kok takut? Hei malaikat dalam Gusti. Kau laku ku ngomong apa? Nyebut apa? Niku nyebut-nyebut penjenengan Gusti. Membaca hamdalah tung penjenengan. Nggih, sabi ngegungaken dengan nggih. Menyucikan panjenengan. Duh, apa wis tak weruh aku? Nggih mboten Gusti. Ngono. Upama wis tak weruh aku piye? Nggih tambah sangat Gusti anggene pun nyebut-nyebut, anggene pun muji-muji, anggene pun mengagungkan. Wis saiki aku takon, sing dijaluki apa kawulaku sing padha nglumpuk? swarga Gusti. Loh, apa wis tau urus swarga? Ki dereng Gusti, dereng. Seumpama wis tau roh no piye? Nggih tambah sanget Gusti anggene nyuwun. Banjur jaluk perlindungan apa? Saking neraka Gusti. Lha apa wis tau roh neraka? Ki dereng. Lah kok jaluk perlindungan? Ngertos tapi dinate ningali. Upo wis tau weruh piye nggih, tambah sanget dosa ya ngene penyuwun perlindungan. Hei malaiku kabeh saksenono niki. Ene Gusti Allah takon niku, iki sing mburi iku saksenono malaikat. Kabeh ketak sepuro kabeh. Nggih. Insyaallah sing ben malam soso ngaji sepuro mek Gusti Allah. Nggih. Mas ning isor-isor pelem gak apa-apa. Tak sepuro kabeh. Anu Gusti niku enten sing niati sanes Gusti mboten gulungane ngaji ikam. Nggih. Pinuju nggih. Gadah kahajatan sanes. Mbo hajatane siko napa gak ngerti. Apa mbek ngaji mbek pacaran nggih bancik ngono wae piye. Sing dieling Pak Lut ngaji kok madhep ngetan ning bancik. Cuma dek ngulon ngono, saya ambil omong-omongan tapi ya, ngono. Gusti, enten sing sanes gulungan nih, Gusti. Maksudnya niku lain. Ya kok ya teko mengajen mauludan niku loh, niku gih majore sudikri. Ya, mereka matur enten sing tujuannya sanes ya Gusti. Apa? Padus berkat. Gusti Allah dawuh humul julasa. Mereka itu ada teman duduk. La yasqa jalisuhum. Behim. La yasqa tidak celaka teman duduk mereka. Nggih. Niki sing kita harapkan niki para bapak nggih. Mulane masuk gak ngerti apa wektu ngaji niki. Ati sampeyan mesti tambah padang. Tiap ngaji tambah padang, tambah padang. Yo masih gak paham. Loh, mboten paham kok enten manfaate perubahan sikap. Perubahan sikap. Saya pernah tanya anak-anak SMA. Tanya, kamu itu SMA aku ngaji hikam tuh ngerti apa? Kamu masih muda. Nah, bapak, cilik-cilik ke bapak melu ngaji. Gak paham bapak. Besok gak paham-paham dewe. Pak Yai, kau tentang paham, gak paham saya gak ngerti ya. Ya. Tapi sikap saya berubah Pak Yai. Apa? Dulu saya senang di jalanan sambil pegang gitar Pak Yai. Saya senang, sekarang senang di masjid. Dulu saya enggak mau sembahyang ya. Sekarang saya senang sembahyang dan jamaah di masjid. Dulu saya suka menyakiti ibu saya, Pak Yai. Sekarang saya tunduk kepada ibu saya. Niki jenenge kan perubahan sikap, Bapak. Niki barokah ngaji ku ngoten niku. Nggih. Nah, para Bapak, niki barokah dungane niku wau. Jadi Gusti Allah dawuh humul julasa, semua itu teman duduk. Nggih. Semua saya ampuni walaupun punya niatan yang baik. Nggih. La yasqa bihim jalisuhum. La yasqa ora bakal celaka dengan mereka yang suka kumpul majelis zikir teman duduknya. Nah, para bapak niki pengharapan kula jenengan nggih niki wau nggih pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Terus wong-wong sing gelem melu ngaji nggih. Para bapak banjur niru titik-titik. Niru gelem wiridan. Maso durung be'at. Niru gelem salat sunat. Nggih senajan durung bisa ajek. Jenenge wis niru. Niku didawakan Kanjeng Nabi, nggih, mantasabbaha biqaumin bahwa min itu sapa-sapa sing nyerupane kaum kaum sufi maka besok akan dibersamakan dengan kaum sufi. Wong sing nyerupane wong ahli ngaji besok akan dibersamakan dengan orang yang ahli ngaji. Mantasabba biqaumin bahwa. Kustengene ayat summa aurasnal kitab alladzina stafaina min ibadina. Faminhum dholimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah al ayat. Kitab ini besok akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang aku pilih. Hambaku yang aku pilih ku orang yang mau masuk Islam, orang yang mau beriman. Jenenge umat ijabah. Itu dipilih Gusti Allah. Sing umat yang tidak dipilih itu siapa? Sing ora gelem masuk Islam, ora gelem iman. Iki jeneng umat dakwah. Mereka yang aku pilih itu ada yang masih dolimuni nafsi. Dolimuni nafsi ki wong awam. Para bapak. Gelem ibadah. Gelem ibadah. Tapi ibadah itu isik pengen rezekine lancar. Oleh wiridan cek dagangane maju. Oleh poso cek disenengi pacare. Dolimuni nafsi. Ada mengatakan dolimuni nafsi itu adalah orang syariat di mana ibadahnya masih minta imbalan. Wa minhum muqtasid, orang yang sedang. Orang sedang itu ada mengatakan bahwa itu orang khusus. Di mana ibadahnya pengen imbalan besok di akhirat. Selamat surga, selamat neraka masuk surga. Ada yang sabiqun bil khairat, ini orang ahli hakikat, orang akhos, itu ibadahnya hanya ingin bertemu dengan Allah. Ikin besok dawekane Nabi kulluhum fil jannah, kabeh nang swarga. Nggih. Apa sebab tasabbuh kullu fil jannah kabeh besok ning swarga. Alasane apa? Alasane ada di dalam lingkungan istifa. Apa istifa? Pilihan Allah. Nggih. Masa dolimun nafsi tapi termasuk yang dipilih Allah. Masa muktasid termasuk yang dipilih Allah. Atau sabikum bil khairat termasuk yang dipilih Allah. Karena semua itu dalam lingkungan istifa pilihan Allah. Maka Nabi dawuh kulluhum fil jannah. Kabeh ning swarga. Tapi aja gumedi lho ya. Sing dolimuni nafsiku ya ana sing mampirin neraka dhisik ya ana. Lho iki mampire mbuh. Tergantung maksiate dhewe-dhewe ning ndo. Pemisorgane padha ning swarga. Nah, ini harapan kula njenengan nggih. Para bapak, dawuh Nabi ini adalah dawuh sing paling kena diarep-arep ambek semua orang yang mukmin. Paling kena diharap parut, paling bunga no atine kabeh wong mukmin. Ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wasuhabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa ila jami'il kubur minal muslimin wa muslimat sya'unillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبخرها وأوصصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان أولياء الشيخ أبي حسن الشاذلي رضي الله عنه وسيد بايدين النشابندي رضي الله عنه وسيد بن سلام بن ماسيس رضي الله عنه وسيد بن عباس المرسي رضي الله عنه وسيكون العرشي رضي الله عنه وسيد تجدين ابن طهيلة سكندري رضي الله عنه وسيد عبد الله بن خزازي الخلواتي رضي الله عنه وسيد محمد بن إباد رضي الله عنه وسيد زهرق رضي الله عنه wa Ahmad bin Muhammad al-Hasibah radhiyallahu an wa mutarjimi Syekh Misbah Zain Mustafa Bangilan wa usulihi mafuruhihi wa masyaqihi matalamindib wa jami' azwajihi maulatihi man durriyatihim wa jami' man intasababihim wa jami' litariqatihim لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الوجه وجميل مذاهب الأربعة الإمام الحنفي والإمام المالكي والإمام الشافعي والإمام الحنبلي رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم وجميع من انتسب بهم وجميع من اتبعهم ثم إلى حضرة الشيخ الحسن الأشعري وسيد أبي منصور الماتريدي وحجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله وسيد أبي القاسم الجنيدي البغدادي رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم وجميع من انتسب بهم وجميع من اتبعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع أولياء التسعة في جوا خصوصا إلى سنن حنبل وأصولهم وفروعهم وجميع من انتسب بهم وجميع من عفا إليهم وجميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبا براس كلهم وفي تناير كلهم وفي رجس كلهم وفي تطوير كلهم وفي سبب لك كلهم وفي تناير وفي سميل كلهم وفي نومات كلهم وفي كراس كلهم وفي سبلا كلهم وفي بانجو كلهم وأصولهم وفروعهم ومشيخهم وتلاميذهم وجميع من انتسب بهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم وجميع من انتسب بهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا سيد مستقيم بن حسين وسيد الجليل بن مستقيم وسيد صلاح الدين الأيوبي تولونكم وأصولهم وفروعهم وجميع أزواجهم وأولادهم وذرياتهم وجميع من انتسب بهم وجميع لطريقتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semuanya hadrat Syekh Abdul Karim Lirboyo, Syekh Marzuki Lirboyo, Syekh Makhrus Ali Lirboyo, Syekh Juwedi Tetep Bari, Syekh Santik Musri Benuk Wadu, Syekh Hasbullah Said Tambak Beras, Syekh Hasbullah Salim Tambak Beras, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Abdul Hamid Hasbullah, Abdul Rahim Hasbullah, Banul Khadijah Hasbullah, Mbak Fatimah Hasbullah, Mbak Hashim Idris, Mbak Abdul Fattah Hashim, Wa usulihim wa furu'ihim, Wa masyakihim wa talamidim, Wa jami' azwajihim wa uladihim wa duriyatihim, Wa jami' man fi hawalihim, Lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sumaila khadun Syekh Abdul Jalil bin Abdul Rahman Bula wa Syekh Husling Leduk wa Syekh Muhammad Salim Leduk wa Syekh Hunduri Irfan Ngawawan Ba Usman Mojo Kraba wa Syekh Bindowi Lansum wa Syekh Mastuki Lansum wa Syekh Bukhari Lansum wa Syekh Mansur Lansum wa Syekh Masum Lansum wa sayyid muslim rangin demak wa sayyid murabti rangin demak wa sayyid mutahhar rangin demak wa sayyid tahir panja salatika wa sayyid ahmad asari panja salatika wa sayyid mustajab undung sari

wa ma salainahu wa ma stafarnahu wa ma halalnahu wa ma sambahnahu hadiyatawasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman 'alaihim Allahumma ja'al maqarahum sitran lahum minan nar wa hitan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma fir dunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyahina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba azwajina wa nuba awladina wa nuba durriyatina wa nuba jami' man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami' ikhwanina من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم حسن مقاصدنا ومقاصدهم اللهم حسن مقاصدنا ومقاصدهم اللهم حسن مقاصدنا ومقاصدهم من مقاصد الدين والدنيا والآخرة ويسر مراداتنا من مرادات الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة وقد حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة اللهم يا غني يا حميد يا مبتئ يا معيد يا رقيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأحواله اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya Allah ij'al ulumana ya Allah uluman nafiatan mubarakah. Allahumma ij'al ulumana ya Allah uluman nafiatan mubarakah. Allahumma ij'al ulumana ya Allah uluman nafiatan mubarakah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al istiqomata fi ta'allumi hikam ya Allah. Allahumma inna nas'alukal istiqomata fi ta'allumi hikam ya Allah. Allahumma inna nas'alukal istiqomata fi ta'allumi hikam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan tabita wa yaqinan sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aqlan dhakiya wa badanan sahiha wa akhlaqan karima wa amalan salihan maqbula wa tubatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban mubaraka ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam Selasa depan kita pe mangke damel kalih. Setunggal damel hikmah. Hikam biasane niki. Mulai saking juz awal malih mengi tetep kula waca tabarukan. Nomor kalih durratun nafisah. Mutiara indah niki kula kumpulaken dari beberapa syarah hikam. Langsung kula terjemah wadatosaken kitab jenenge nggih Durratul Nafisah. Niku mengke nggih pengen miliki. Terus miliki kitab kalih sepindah terjemah hikam yang mboten gadah nggih hikam kitab kuning. Kalian niki Durratul Nafisah. Insyaallah kula mulai mangke Selasa depan. Mekaten para bapak niki mun dalu mun langsung kundur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.